Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin dengan membaca syarah, yakni yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada pembahasan masalah syarat-syarat sahnya salat. Penjelasan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah atau menjelaskan hadis Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Dan kita masih berada pada pertanyaan yang pertama, yaitu akhbirni anil Islam. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan rukun Islam satu persatu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau ini, Syarah Riyadhus Shalihin. Masalah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala terkait dengan salat, di antaranya adalah syarat-syarat salat. Dan yang akhir kali atau pada pertemuan sebelumnya yang kita baca adalah syarat niyah dalam sholat. Kemudian pada niyah ini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita faidah dan menjelaskan beberapa masalah-masalah yang mungkin selama ini kita masih belum mengetahuinya, masalah-masalah yang mungkin kita belum pernah mendapatinya. Di antara permasalahan yang disampaikan oleh beliau dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ialah masalah tentang perbedaan niat seorang imam dengan makmumnya, yakni bolehkah seorang imam ketika dia sholat dengan sholat yang wajib, kemudian makmum yang ada di belakangnya yang ikut sholat bersamanya niatnya untuk niat yakni sholat sunnah. Maka Syekh rahimahullah ta'ala sebagaimana yang telah kita baca penjelasan dari beliau, beliau menyampaikan masalah yang seperti ini boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya sebagaimana yang di disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada dua sahabatnya yang ketika itu tidak ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ikut salat subuh padahal mereka sedang berada dalam masjid. An-Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka sebab dan alasan mengapa tidak ikut salat. Dijawab oleh dua sahabat ini, kami telah menunaikan salat subuh tadi di perjalanan kami. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berpesan, kata beliau, idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma jama'atan fasallaya fasalliya fa innaha lakuma nafilatun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada dua orang sahabat tadi, dan ini juga berlaku kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila kita telah menunaikan salat, yakni pada kasus yang disebutkan dalam hadis salat subuh, jika telah menunaikan salat subuh di perjalanan kalian, kemudian kalian mendatangi jamaah, datang ke masjid dan mendapati orang-orang sedang menunaikan salat subuh bersama jamaah, jika kalian telah menunaikannya, maka ikutlah, ikutlah salat bersama jamaah yang sedang menunaikannya di dalam masjid. Fa innaha lakuma nafilatun, kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa innaha, karena sungguhnya salatmu itu, salatnya kalian berdua ini, yakni salat yang kedua yang dilakukan bersama jamaah, lakuma nafilatun, tercatat sebagai amalan sunnah, salat sunnah. Dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bolehnya terjadi perbedaan niat seorang imam dengan niat seorang makmum. Imam menunaikan sholat wajib, makmum sholatnya tercatat sebagai sholat sunnah, sholat sunnah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, kalau kalian telah melakukan sholat, yakni sholat subuh ketika itu, sholat subuh, kemudian tiba-tiba kalian datang ke tempat kalian, ke masjid, kemudian mendapati jamaah sedang menunaikan sholat subuh, maka ikutlah sholat subuh bersama mereka, karena sholat subuh kalian yang dilakukan bersama mereka, lakuma nafilatun, sebagai sholat sunnah. Salat sunnah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga bisa diterapkan pada salat-salat yang lainnya, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Misalnya ada seorang yang sedang safar, kemudian telah menjamak misalnya salat duhur dan salat asar, tiba di rumahnya masuk waktu salat, yakni asar, jamaah sedang menunaikan salat asar dalam masjid, kemudian dia kebetulan pas berada dalam masjid mendapati jamaah sedang menunaikan sholat asar, maka ikutlah sholat bersama mereka walaupun telah menunaikannya di safarnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masalah yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah masalah, kata beliau, sekarang kebalikannya. Kalau masalah yang kemarin kita baca, yang tadi kita jelaskan kembali, kita sampaikan kembali, imam niatnya sholat wajib, sedangkan makmum tercatat sholatnya sebagai sholat sunnah, walaupun rokaatnya jumlahnya sama dan sholatnya juga waktunya sama, dinamakan sholat subuh, yakni yang mereka kerjakan, tetapi tercatat sebagai sholat sunnah. Nah sekarang masalahnya, masalah yang berikutnya, kebalikannya. Idza kana al-ma'mum huwa alladhi yusalli nafilatan wal imam huwa alladhi yusalli al-fariidhah fala ba'sa bidzalika kama dallat 'alaihi hadhihi sunnah. Ini kesimpulan dari permasalahan yang tadi. Kalau makmumnya menunaikan sholat sunnah, imamnya menunaikan sholat wajib, maka ini tidak apa-apa sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang tadi kita baca. Sekarang kebalikannya. Idza kana al-imamu yusalli an-nafilah wal ma'mumu yusalli al-fariidhah. Imamnya sekarang salat sunnah. Makmumnya salat wajib. Contohnya gimana? Biasanya sering terjadi ketika masuk bulan Ramadan, tarawih. Mungkin di antara kita pernah mengalaminya. Masuk ke masjid, ternyata sholat isya sudah selesai. Kita masuk, mereka sedang sholat. Ternyata sholat tarawih, sedangkan kita belum sholat isya. Nah, ini contoh permasalahannya. Imam selesai sholat isya. Kemudian menunaikan sholat tarawih. Kita masuk ke dalam masjid, ternyata imam sudah menunaikan sholat isya dan mereka sedang menunaikan sholat tarawih. Dalam keadaan kita belum sholat isya, ya mungkin dikarenakan kesibukan kita di rumah atau mungkin karena masih masih terasa kenyang sehingga belum bisa berangkat ke masjid, atau mungkin karena hal-hal yang lainnya. Ala kulli hal, dia telat sholat isyanya, ketinggalan. Nah, sekarang gimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang telat, tidak ikut sholat isya bersama imam? Imam sedang sholat tarawih, sedangkan dia belum sholat isya. Apakah dia ikut sholat bersama imam atau dia mengerjakan sendiri sholat isyanya? Nah, ini yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Qala fahal yadkhulu ma'ahum biniyatil isya au yusallil faridah wahdah thumma yusallit tarawih. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ikut sholat bersama imam? Ini imam berarti sholat tarawih. Dia ikut sholat bersama imam, bersama jamaah, niat dia sholat isya. Sholat isya, sholat wajib. Kemudian imam niatnya sholat sunnah, yaitu tarawih. Atau dia menunaikan sholat isya sendiri di belakang, misalnya di shaf belakang sholat isya, setelah selesai ikut bersama imam sholat tarawih. Apa yang harus dia lakukan? Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, hadza mahallu khilafin bainal ulama. Dalam masalah ini terjadi perselisihan, terjadi silang pendapat di antara ulama. Faminhum man qaal, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan salatnya dia bersama imam, artinya salat isya yang dia lakukan bersama imam yang sedang menunaikan salat tarawih tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Jadi kitalah misalnya, atau ada orang masuk ke dalam masjid, ternyata mendapati imam dan para jamaah sedang menunaikan salat tarawih, sedangkan dia belum menunaikan salat isya. Masuk, ikut sholat bersama imam. Niatnya dia sholat isya, karena dia belum sholat isya. Nah, sebagian ulama berpendapat sholat dia bersama imam tidak sah. Mengapa? لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ أَعْلَى وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُ الْمَأْمُومِ أَعْلَى مِنْ صَلَاتِ الْإِمَامِ. Alasannya karena sholat wajib itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sunnah. Sholat wajib lebih tinggi daripada sholat sunnah. Dan gak mungkin sholatnya makmum lebih tinggi daripada sholatnya imam. Oh, imam pemimpin, masa sholatnya rendah? Artinya dari sisi derajatnya sunnah, kemudian makmumnya sholatnya sholat wajib. Gak bisa, gak mungkin. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa minhum man qaal, sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bal yasihhu an yusalli al fariidhata khalfan nafilah li anna sunnata waradat bidzalik. Sebagian yang lainnya menyatakan sah salatnya. Salat orang tadi, salat isya-nya dia bersama imam yang sedang menunaikan salat tarawih, salatnya sah. Walaupun imamnya sholatnya sholat nafilah, iya, walaupun sholatnya sholat nafilah dan dia sholatnya sholat wajib, tetap sah. Li'anna sunnata waradat bidalik, karena ada hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yakni sholat imam yang niatnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Apa dalilnya? Yaitu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika itu pernah menunaikan sholat isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebagai makmum. Setelah itu Mu'ad radhiyallahu anhu pulang ke kampungnya, dan apa yang dilakukan oleh Mu'ad? Mu'ad menjadi seorang imam menunaikan sholat isya bersama kaumnya yang ada di kampung beliau. Imam Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu setelah sholat isya bersama Nabi pulang ke kampungnya, kemudian sholat menjadi imam sholat isya. Makmumnya adalah kaumnya, kampung, yakni masyarakat setempat. Fahiya lahu nafilatun walahum faridatun. Sholat isya yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu sebagai imam beliau, yakni setelah sholat bersama Nabi, beliau pulang, kemudian beliau sholat menjadi imam. Sholat isya yang dilakukan oleh Mu'ad setelah beliau melakukan sholat isya bersama Nabi, sholat beliau adalah sholat nafilah. Sholat nafilah. Kemudian jamaahnya, makmumnya, sholatnya sholat wajib, karena mereka belum menunaikan sama sekali. Belum menunaikan sama sekali. Adapun Mu'ad telah melakukannya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam kasus seperti ini, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dapat difahami? Yakni Mu'ad ibn Jabal pernah sholat isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di malam itu pula Mu'ad pulang dan beliau menunaikan sholat isya beliau sebagai imam. Beliau sebagai imamnya, sholat isya di kampung beliau bersama makmum. Beliau sebagai imamnya. Makmumnya belum menunaikan isya, belum menunaikan sholat isya. Adapun Mu'ad tadi telah menunaikan sholat isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang sholat isya yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu yang kedua ini, lahu nafilah, tercatat sebagai sholat sunnah, tercatat sebagai amalan nafilah, sholat nafilah. Adapun sholat isya yang dilakukan oleh makmum, makmum yang ikut bersama Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, adalah sholat isya yakni faridah yang wajib. Dalam kondisi seperti ini, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Kalau seandainya ini tidak boleh, Mu'ad, ya Mu'ad, ini enggak boleh, karena kamu tadi sudah sholat isya bersamaku, kemudian kamu pulang jadi imam, sholatmu ada sholat nafilah. Kalau seandainya ini tidak boleh, akan diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, akan dijelaskan oleh Nabi, akan diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nyatanya tidak ada. Tidak ada bentuk pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah ini, beliau merajihkan, menguatkan dan berpendapat bahwa pendapat yang benar adalah bolehnya seorang imam yakni menunaikan sholat nafilah sedangkan makmumnya sholat yang wajib. Kasus yang sering terjadi adalah ketika masuk bulan Ramadan, ketika ingin menunaikan sholat tarawih. Nah, ini yang dirajihkan oleh beliau rahimahullahu taala berdasarkan kisahnya Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu dan tidak adanya pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap apa yang dilakukan oleh Mu'ad radhiyallahu anhu. Sekarang kalau ada yang ngomong, ada yang bicara, ada yang bilang, Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengingkari Mu'ad dikarenakan, atau bisa jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Ya, Nabi tidak mengingkari, betul Nabi tidak mengingkari, tapi bisa jadi Nabi tidak mengingkari karena Nabi tidak tahu. Kalau seandainya Nabi tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad, bisa jadi Nabi akan mengingkari. Jadi alasan yang disampaikan, bisa jadi Nabi tidak mengetahuinya sehingga beliau tidak mengingkarinya. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah ta'ala, orang yang bicara seperti ini, kata beliau, in kana qad alima faqad tammal istidlal لأن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قد شكى إلى الرسول في كونه يطول صلاة العشاء فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القصة وبكل القصة النبي صلى الله atau Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya Nabi alaihi salatu wasalam telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'ad kemudian tidak mengingkarinya, maka alhamdulillah tidak ada permasalahan. Berarti benar. Kalau Nabi tahu dan kemudian Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengingkari, berarti sudah ada, tidak bisa disanggah lagi karena Nabi telah mengetahuinya. Dan ini memang telah diketahui oleh Nabi alaihissalatu wassalam karena Mu'ad radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dikarenakan beliau memperpanjang bacaan pada sholat isya. Secara zahir Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui dari kisah-kisah yang lainnya. Taib, ini kalau Nabi mengetahuinya. Nabi alaihi salatu wasalam taruhlah misalnya mengetahuinya, berarti tidak ada pengingkaran. Kemudian dengan ini sempurnalah pendalilan. Artinya tidak ada permasalahan lagi karena Nabi telah mengetahuinya. Taib, taruhlah misalnya Nabi gak tahu. Misalnya Nabi gak tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Jadi wajar kalau Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal. Nah, kalau Nabi tidak mengingkari disebabkan Nabi tidak tahu, tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini. Maka Syekh rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, kalau seandainya Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengetahui bahwasanya Mu'ad menunaikan sholat isya bersama kaumnya, beliau menjadi imam, padahal beliau telah menunaikan sholat isya bersama Nabi alaihissalatu wassalam, maka ketahuilah bahwa Rabbur Rasul, Rabbnya Rasul, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersamarkan baginya suatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah telah mengetahuinya dan Allah tidak memberitahukan, tidak menurunkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tidak menurunkan wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Mu'ad radhiyallahu anhu, maka ini menunjukkan bolehnya apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Jadi kalau misalnya Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu, misal tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mu'ad sehingga beliau tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad radhiyallahu anhu, maka ketahuilah Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Mu'ad salat bersama Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian pulang ke kampungnya salat isya bersama kaumnya. Ini telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada nabinya wahyu untuk mengingkari, mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bolehnya apa yang dilakukan oleh Mu'ad radhiyallahu anhu, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk masalah bolehnya seorang imam menunaikan salat niat salat sunnah nafilah dan makmum salatnya salat wajib. Dalilnya adalah kisahnya Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sehingga bagi siapa saja yang mungkin nanti yakni mungkin akan mengalami masalah seperti ini ketika di bulan Ramadan masuk ke dalam masjid ternyata imam sudah selesai salat isya dan ketika itu sedang menunaikan salat tarawih dalam keadaan kita belum salat isya, ikut bersama imam salat, niat kita salat isya, imam salat tarawih 2 rakaat misalnya, kemudian kita ikut. Ketika pada rakaat kedua kita tahiyat bersama imam, kemudian setelah itu ketika imam salam kita lanjutkan. Lanjutkan untuk menyempurnakan rakaat salat isya. Itu sah dan itu boleh. Walaupun imamnya salatnya salat tarawih, kita salatnya salat isya misalnya yang ketinggalan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala pada kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Naam. Qala rahimahullahu taala. Masalah yang berikutnya yang beliau sampaikan di sini adalah idza ikhtalafat as-salatan bi an kanat salatul ma'mumi rak'atain wal imamu arba'an wa bil aks aw al ma'mumi thalathan wal imamu arba'an aw bil aks aw bil aks. Sekarang masalah yang lainnya yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala dan tentunya ini faedah dari beliau untuk kita semuanya. Dua salat yang berbeda. Imam misalnya berbeda dilihat dari sisi atau jumlah rakaatnya. Makmum mengerjakan salat yang jumlahnya 2 rakaat. Sedangkan imam 4 rakaat. Atau sebaliknya, atau misalnya imam makmum sholatnya 3 rakaat, imam 4 rakaat, atau sebaliknya, yakni misalnya seorang makmum sholat 2 rakaat, imamnya sholat 4 rakaat, atau dibalik, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Salat yang jumlahnya 4 rakaat, salat yang jumlahnya 2 rakaat. Makmum salat 3 rakaat, imamnya salatnya 4 rakaat, atau dibalik. Imam salatnya 3 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Nah, ini gimana? Ya, misal kita belum menunaikan salat isya misal. Belum menunaikan salat maghrib. Kemudian kita masuk ternyata jamaah dan imam sedang menunaikan sholat isya. Nah, kita sholatnya, sholat maghrib belum kita tunaikan. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Apa yang harus kita lakukan pada keadaan seperti ini? Apa ikut bersama imam? Atau bagaimana? Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Fanaqul, kata beliau, kami katakan, in kanat salatul ma'mumi aktsara fala iskala. Sekarang masalah demi masalah akan beliau jelaskan. Kalau jumlah rakaat salatnya makmum lebih banyak daripada salatnya imam, fala iskal, maka tidak ada permasalahan dalam bab ini. Contoh, lau shalla al-'asra khalfa man yusalli al-maghrib. Kalau ada seorang menunaikan salat asar di belakang imam yang sedang menunaikan salat maghrib. Yani karena kan suatu keadaan udzur syar'i misalnya seorang lupa belum menunaikan salat asar 4 rakaat. ingatnya ketika masuk waktu maghrib, yakni setelah dikumandangkannya adzan maghrib, dia berangkat ke masjid niatnya ingin menunaikan sholat maghrib. Ternyata setelah sampai di masjid dia ingat tadi belum sholat asar, tadi belum sholat asar. Nah ini bagaimana? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, udkhul ma'al imam biniyati salatil asr, wa idha sallamal imamu fa innaka ta'ti biwahidatin litutammima lakal arba', hadha la ishkal. Kalau tidak masalah ini, tidak ada bentuk ishkal sama sekali. Sudah, sholat ikut bersama imam. Imamnya sholat maghrib, dia sholat asar. Dia sholat asar. Imam pada rakaat ketiga salam, dia tidak salam, melanjutkan. Karena dia sholatnya sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Ini tidak ada permasalahan, tidak ada isykal. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, jumlah rakaat imam lebih banyak daripada jumlah rakaatnya makmum. Kalau makmum lebih banyak gampang, tinggal menyempurnakan, menambah. Misalnya kalau kurangnya 1 rakaat berarti tambah 1 rakaat. Kalau mendapati imam sholat maghrib pada rakaat kedua, berarti nanti dia nambah 2 rakaat. Ketika imam salam, dia bangun nambah 2 rakaat karena sholat asar 4 rakaat dan seterusnya. Nah, sekarang jika terbalik, sholatnya imam lebih banyak, lebih banyak daripada sholatnya makmum. Idza kanat sholatul ma'mumi aktsara min sholat, idza kanat sholatul imami aktsara min sholatil ma'mum, fa hadza naqul in dakhala al ma'mum fi ar-rak'ati ats-tsaniyah fama ba'daha fala ishkal, wa in dakhala fi ar-rak'ati al-ula fa hina idzin ya'ti al-ishkal. Sekarang beliau mengatakan kalau jumlah rakaatnya imam lebih banyak daripada jumlah rakaatnya makmum, nah maka perlu dirinci terlebih dahulu. Sekarang kalau misalnya makmumnya masuk ikut bersama imam pada rakaat kedua dan yang setelahnya, fala iskal, tidak ada masalah. Misal sholat isya, imam sholat isya, sedangkan makmum ada yang masuk belum menunaikan sholat maghrib, dia ikut bersama imam yang menunaikan sholat isya. Niatnya makmum adalah sholat maghrib. Jumlah rakaat sholat isya lebih banyak daripada sholat maghrib. Artinya makmum rakaatnya lebih sedikit, imam lebih banyak, 4-3 rakaat. Bagaimana sholatnya? Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, merinci terlebih dahulu. Kalau makmum ini, makmum yang telat tadi atau yang belum menunaikan sholat maghrib dan ingin sholat maghrib bersama imam yang sholat isya, kalau dia masuk bersama imam, sholat bersama imam, mendapati rakaat yang kedua dan yang setelahnya, jadi tidak dari awal sholat isya, imam sholat isya, pada rakaat kedua dia datang mau sholat maghrib ikut bersama imam, berarti dia mendapati rakaat keduanya imam atau yang setelahnya, rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Nah, ini tidak ada masalah. Gimana kalau nggak ada masalah? Tinggal diselesaikan saja. Karena kalau misalnya makmum yang tadi sholatnya sholat maghrib mendapati rakaat kedua bersama imam, berarti nanti akan selesai bersamaan rakaat kedua untuk imam, rakaat pertama untuk makmum yang tadi niatnya sholat maghrib, rakaat ketiga itu rakaat kedua untuk makmum yang tadi sholat maghrib. Rakaat keempat bagi imam, kemudian salam. Rakaat keempatnya imam itu rakaat yang ketiga bagi makmum yang tadi sholat maghrib. Dia salam, makmum, imam juga salam. Imam salam, dia salam. Enggak ada permasalahan. Kalau rakaat yang ketiga dan setelahnya, rakaat ketiga dan setelahnya berarti tinggal disempurnakan lagi. Kalau mendapati imam pada rakaat ketiga, berarti nanti dia akan menambah satu rakaat. Atau misalnya mendapati imam pada rakaat keempat, berarti dia akan menambah rakaat-rakaat berikutnya. Ya, sama seperti masalah yang tadi yang pertama. Sekarang yang jadi permasalahan, kalau makmum tadi mendapati imam pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama. Ini sebentar lagi sholat isya nih. Sebentar lagi sholat isya. Ada jamaah baru datang dari safarnya misalnya. Dia belum sholat maghrib, dia juga belum sholat isya. Masuk dalam masjid sedangkan kita sedang sholat isya. Pas komat dia masuk. Niatnya dia sholat maghrib, sedangkan imam sholatnya sholat isya. Ini akan imamnya 4 rakaat, makmumnya 3 rakaat. 3 rakaat dia harus salam karena maghrib 3 rakaat. Enggak boleh dia ikut bersama imam, nanti dia akan menambah rakaat berarti. Sedangkan imam nanti salamnya pada rakaat keempat. Nah, ini bagaimana? Kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan masalah ini. Beliau mengatakan wa idza ji'ta, atau beliau menyebutkan contoh terlebih dahulu sebelumnya, sama seperti apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang tadi mendapati bersama imam pada rakaat pertama, kata beliau al-ishkal idza ji'ta ila al-masjid fawajadtahum yusalluna al-isha wa hum fi ar-raq'ati al-ula wa dakhalta ma'ahum fiha hina idin satu salli thalatan ma'al imam wal imamu sayaqumu lirrabi'ati famada tasna. Permasalahannya sekarang, kalau kita masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam dan makmum sedang menunaikan sholat isya pada rakaat pertama dalam keadaan kita belum sholat maghrib, wa dakhalta ma'ahum fiha, kemudian kita ikut sholat bersama mereka. Ikut sholat bersama imam yang sedang menunaikan sholat isya. Berarti pada keadaan ini kita akan menunaikan sholat 3 rakaat karena kita sholat maghrib. Imam akan menunaikan sholat 4 rakaat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sholat yang harus kita lakukan kalau keadaannya seperti ini? Naam, dikarenakan sudah ada lembaran, jadi kita adzan dulu insyaallah dan kita jelaskan bi'idznillahi azza wajal ba'dal adzan. Al muadzin yu'adzin. Fadhal. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi permasalahannya tadi, jika rakaatnya imam lebih banyak daripada rakaatnya makmum. Contohnya tadi, imam menunaikan sholat isya, ada seorang makmum datang dan dia belum sholat maghrib, kemudian ikut sholat bersama imam. Sholatnya dia sholat maghrib, sholatnya imam sholat isya. Isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kalau makmum tadi mendapati rakaat kedua atau ikut bersama imam pada rakaat kedua, di sini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tinggal selesaikan dengan sendirinya. Kalau menjumpai imam pada rakaat kedua, berarti salamnya nanti akan sama. Imam salam, dia juga akan salam karena sama-sama 3 rakaat, dianya 3 rakaat. Kemudian kalau menjumpainya setelahnya, setelah rakaat kedua, ketiga atau keempat, berarti dia tinggal menyempurnakan, menambah. Jika kurangnya 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Jika kurangnya 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Nah, masalahnya akan terjadi pada seorang yang ikut bersama imam pada rakaat pertama. dia ingin menunaikan sholat maghrib, sedangkan imam sholatnya sholat isya, kebetulan mendapati rokaat pertama, mendapati rokaat pertama, yang artinya ketika dia sampai pada rokaat yang ketiga, imam akan lanjut pada rokaat keempat karena imam sholatnya sholat isya. Nah, pada rakaat yang ketiga ini, apa yang harus dia lakukan? Apa ikut berdiri bersama imam? Ini gak mungkin, gak boleh. Kenapa? Karena dia akan menambah rakaat sholat maghrib. Dan ini tidak boleh. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dia bangun dan ikut rakaat berikutnya bersama imam, berarti dia akan menambah jumlah rakaat sholat maghrib. Kalau dia duduk, karena sholat dia 3 rakaat, dia duduk nunggu imam. Akhir gimana? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, in kumta ma'ahu zidta rakaatan wal maghrib thalatha arba. Kalau dia ikut berdiri pada rakaat berikutnya bersama imam, berarti dia telah menambah rakaat sholat maghrib menjadi 4. Dan ini enggak boleh, jelas. Wa in jalasta takhallafta 'anil imam. Kalau dia duduk, berarti dia menyelisih imam. Imamnya berdiri, dianya duduk. Famadza tasna? Kata Syekh, apa yang harus dia lakukan? Salatnya benar, dia 3 rakaat, salat maghrib, imam salat isya. Boleh. Sekarang apa yang harus dia lakukan pada rakaat yang ketiga ini? Maka beliau menjawab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ijlis wa in kunta turidu an tajma' fanwil mufarakah waqra'it tahiyyat wa sallim. Sekarang dilihat niatnya dia dulu. Misalnya dia adalah seorang musafir atau seorang yang diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholat. Sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, kemudian duhur dengan asar. Dikarenakan contoh kita ada contoh pada sholat maghrib dan isya. Misalkan dia adalah seorang yang boleh untuk menjamak 2 sholat ini. Maka kata beliau, ijlis, duduklah pada rokaat ketiga. Pada rokaat ketigamu, yaitu sholat maghrib. Imam tetap berdiri, karena dia harus menyempurnakan jumlah rokaat sholat isya, 4 rokaat. Kalau engkau ada seorang yang boleh menjamak sholat maghrib dengan isya, fanwil mufaraqah waqra'it tahiyyat wa sallim. Pada rakaat ketiga ini, kau niatkan berpisah dengan imam, yaitu baca tahiyyat kemudian salam. Baca tahiyyat kemudian salam, setelah itu ikut sholat lagi bersama imam. Ikut sholat bersama imam sholat isya. Nah, ini kalau keadaannya seorang yang boleh menjamak sholat maghrib dengan isya seperti seorang musafir. Setelah rakaat yang ketiga dia duduk, kemudian dia tahiyat, setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam posisinya berdiri pada rakaat ketiga. Setelah selesai salam, ikut masuk bersama imam sholat isya. Bagi orang yang tidak menjamak, yang tidak boleh menjamak, kata Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, dia boleh memilih. Boleh memilih. Ini keadaan yang kedua, seorang yang tidak boleh menjamak sholat. Seperti kita ini yang mukim misalnya, mukim yang tidak ada uzur untuk menjamak, maka tidak boleh menjamak. Kalau dia adalah seorang yang tidak boleh menjamak, maka ada pilihan. Tukhayyir in syi'ta fajlis lit tashahud wantadhiril imam hatta yukammil ar-raka'ata wa yatashahhad wa tusallim ma'ah. Pilihan yang pertama, kata Syekh rahimahullah, pada rakaat yang ketiga engkau duduk. Engkau duduk untuk tashahud sambil menunggu imam duduk pada rakaat yang keempat. Berarti imam sekarang rokat yang ketiga, sama-sama rokat yang ketiga. Bedanya ketika imam sujud, bangkit dari sujud langsung berdiri lagi untuk masuk rokat keempat. Makmum tadi yang sholat maghrib, dia tetap duduk untuk tasyahud sambil menunggu imam duduk pada rokaat keempat. Setelah imam duduk pada rokaat keempat tasyahud, kemudian salam, salam bersama imam. Salam bersama imam, ini pilihan yang pertama. Tapi mungkin jarang kita jumpai keadaan yang seperti ini. Jadi duduk sambil nunggu imam salam. Kalau imam sudah imam salam, kita salam ikut bersama imam. Wa in syi'ta fanwi al-infirada wa sallim. Pilihan yang kedua, niatkan infirad wa sallim. Niat infirad yakni kita tasyahud sendiri kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, ini ada dua pilihan. Duduk nunggu imam sampai selesai pada rakaat keempat, kemudian kita ikut salam bersama imam. Kemudian pilihan yang kedua, kita salam sendiri. Tasyahud, kemudian kita salam sendiri. Nah, dua pilihan ini disebutkan oleh atau Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wa hadzal ladzi dzakarnahu huwal qaulur rajih wa huwa ikhtiyaru syekhil Islam rahimahullah. Apa yang kami sebutkan ini, yakni yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah maksudnya, adalah pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, dan itu adalah pilihan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan niatul infirad dalam kondisi seperti ini untuk suatu darurat, memisahkan diri dari imam pada keadaan seperti ini adalah keadaan yang darurat. Mengapa? Karena enggak mungkin dia menambah rakaat salat maghrib. Enggak mungkin dia ikut bersama imam karena dia akan menambah rakaat salat maghrib, dan ini tidak boleh. Ini pertama. Jadi kalau seorang yang tadi ikut bersama imam tasyahud kemudian salam, dia berarti infirad, misah dari imam. Dan misahnya dia dari imam pada keadaan seperti ini darurat, boleh. Kalau dia enggak misah, artinya dia ikut berdiri pada rakaat berikutnya, berarti dia akan menambah rakaat salat maghrib, dan itu jelas tidak boleh. Nah, sedangkan kalau dia duduk, duduknya dia sambil menunggu tasyahudnya imam pada rakaat keempat juga untuk suatu darurat, maka semuanya boleh dilakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berarti telah jelas dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala permasalahan yang mungkin selama ini belum kita temukan jawabannya. Dan pertanyaan ini pula yang pada pekan yang lalu pernah ditanyakan kepada saya. Naam, alhamdulillah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau ini. Fal khulasah, kesimpulannya, malam ini kita mengambil dua masalah, yaitu masalah tentang yang pertama tadi, niat salat imam, niat salatnya imam salat nafilah, makmum salatnya wajib. Itu boleh sebagaimana yang terjadi pada sahabat Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian masalah yang kedua yang kita sampaikan pada malam ini adalah perbedaan jumlah rakaat antara imam dan makmum. Jika salatnya atau rakaatnya makmum lebih banyak daripada rakaatnya imam, maka tidak ada masalah, tinggal disempurnakannya saja. Tapi kalau rakaatnya imam lebih banyak daripada rakaatnya makmum, maka kita lihat terlebih dahulu imam atau makmum mendapati rakaat yang keberapa. jika makmum yang sholat rokaatnya lebih sedikit mendapati sholatnya imam pada rokaat kedua, rokaat ketiga atau yang setelahnya, maka tidak ada masalah, tinggal disempurnakan saja. Masalah akan muncul ketika makmum yang jumlah rokaatnya lebih sedikit daripada imam mendapati imam pada rokaat pertama. Pada rokaat pertama, maka Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada dua pilihan, tinggal pilih, mau duduk sambil nunggu tasyahudnya imam, setelah itu salam bersama imam, atau niat infirad tasyahud kemudian salam sendiri, setelah itu tunaikan salat isya. Hada wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syarat-syarat salat telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita telah selesai membacanya dengan ringkas, dan bi'idnillahi azza wa jal beliau akan menyampaikan, menjelaskan tentang rukun-rukun salat, dan bi'idnillahi azza wa jal akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.